seperti kemarin. Kau berbalik meninggalkanku, tak kusimpan sisa dendam. Lihat nanti kita buktikan siapa aku. Menyesali keputusanmu, tak ku simpan sisa dendam. Ku buktikan aku lain dengan kemarin.